lagi. Beribu masa di hidupku tak begitu berarti. Terbelenggu oleh dunia, tak dapat ku lepaskan diri dari beban yang menindih hidupku. Hidupku tanpamu bagai mentari pagi yang tak lagi bersinar. Hidupku tanpamu tiada tawa menghiasi hari, tiada lagi sukacita di hati. Terbelenggu oleh dunia, tak dapat ku lepaskan diri dari beban yang menindih hidupku. Oh, oh, oh. Hidupku tanpamu bagai mentari pagi yang tak lagi bersinar. Hidupku tanpamu tiada tawa menghiasi hari, tiada lagi sukacita di hati. Tiada lagi sukacita di hati.